hati bagai bikin yang pertama tak sabar ku buka satu dua dan tiga aku mulai membaca surat cintaku yang pertama dan bikin hatiku berdempa seperti melodi yang indah ada kata cintanya surat cintaku yang pertama dan bikin hatiku berdempa seperti melodi yang indah ada kata cintanya padaku. Di udara papas membawa berita dari yang ku damba ucapan semanis madu tiga lembar rayuannya rasanya tak puas hati.